coba ku daki, empat kutub aku susuri, delapan penjuru angin ku jelajahi. Bila purnama mengambang, bumi pun terasa sunyi, detak jantung terhenti ingat dirimu. Susuri delapan penjuru angin ku jelajahi. Bila purnama mengambang, bumi pun terasa sunyi, detak jantung terhenti ingat dirimu. Yeah.